Kalau diibaratkan ciptaan Allah yang lain, ikhlas itu seperti pohon menghujam ke tanah, tiap saat mengisap saripati, mengokohkan pohon, pohon rindang, pohon berbunga, pohon berbuah, dan semua itu yang muji itu muji buahnya, benar? Padahal itu jasa akar. Tidak ada tuh yang dipuji, tetap saja mengokohkan. Maaf ya, ceramahnya sederhana. Kalau dalil sudah jelas yang tadi ya, atau Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Ayah. Jangan selalu ingin diketahui orang. Latih, tidak harus semua orang lain tahu, apalagi amal ibadah. Ada yang boleh tahu orang lain, tapi sebagian harus sembunyi-sembunyi. Apa yang boleh tahu, yang disunahkan diketahui orang adalah amalan-amalan fardu. Bagus supaya orang lain niru. Mau ke masjid, sholat. Mau kemana nih? Mau ke masjid. Ayo ah, saya mau ke masjid. Boleh. Saya lagi saum. Saum fardu. Boleh. Zakat, boleh. Haji diumumkan, boleh. Tetapi kalau amal-amal sunnah, harus lebih hati-hati. Apalagi yang membuat Allah marah itu kalau kita memamerkan amal yang hak Allah tapi digunakan untuk cari pujian orang. Makanya tadi yang mujahid tidak bisa ke sorga karena dia lebih suka dipuji sebagai pemberani. Ulama tidak bisa ke sorga karena dia ingin dikagumi oleh jamaahnya, bukan cari keridhaan Allah. Qori ada yang tidak ke sorga karena dia hanya pengen disebut qori, qoriah, hafiz, hafizoh, bukan nyari keridhaan Allah. Padahal yang dilakukan ini adalah amalan hak Allah. Ini ilustrasinya. Mana yang lebih bahaya bagi ibu-ibu? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Jawab hadirin. Jangan bikin saya emosi. Han? Mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Hah? Ya, kalau solehah pasti menggunakan aksesoris hak Allah. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, memang wanita. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik, bermasalah. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Jawab yang jelas ibu-ibu. Boleh. Untuk siapa? Siapa? Suami siapa? Kenapa ketawa? Kami para suami kan jadi saksi. Ibu-ibu mau ke undangan ya. Dandan staker kebek. Mau ketemu suami orang, giliran pulang ke rumah ketemu suami sendiri, rambut begini. Dah. Satu, jangan selalu ingin diketahui orang. Belajar untuk menyembunyikan amal sebagaimana kita menyembunyikan aib. Periksa. Selain sedekah yang dilihat orang, punyakah sedekah yang sembunyi-sembunyi? Selain baca Quran yang dilihat orang dan dilaporkan, adakah baca Quran yang hanya Allah yang tahu? Selain sholat yang diketahui orang, adakah sholat yang betul-betul rahasia, yang sunnah tapi tidak diketahui orang? Zikir, selain yang diketahui orang, adakah zikir yang tersembunyi? Kalau semuanya dilihat orang, tidak ada yang tersembunyi ciri-ciri itu. Hati-hati, HP ini bisa penghancur amal, ya. Jangan sampai dikit-dikit posting. Dikit-dikit posting. Tidak harus, bahkan tidak hanya ibadah. Ada mobil bagus, nyender, potret, posting. Ini apa maksudnya? Itu mobil orang. Apa maksudnya? Hai, yang jelas nih, ada yang ketemu saya juga baru-baru, tiba-tiba ngaleng begini, selfie thread. Saya kadang nanya, kenapa harus ngaleng begini? Untuk kelihatan friend, hadir. Pada bertemu baru sekali-kalinya. Tidak dilarang kita berdokumentasi, tapi apa niatnya? Apa niatnya? Apalagi kalau ibadah, jam 3 bangun, langsung posting. Bangun sahabatku sekalian. Sepertiga malam terakhir saat mustajab. Bangun. Dia sendiri enggak, terus WA. Dan tujuannya juga ingin diketahui orang bahwa dia tuh bangun. Lagi sahur, potret makanan. Sahur walaupun sedikit, kalau niat yang kuat, Allah akan menolong. Benar itu omongannya, tapi intinya pamer. Hari ini Selasa kan, misalkan suatu hari Selasa itu artinya Saum Daud. Kenapa diumumkan? Baca Quran. Hari ini tanggal 10 ya. Dia sudah 13 juz, potret halaman 3 juz 3. Pret. Masya Allah, pertolongan Allah. Baru juga 10 hari sudah 13 juz. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Benar gitu itu teh. Ini serius nih hadirin. Ada yang acting weh, padahal yang disebut Allah. Penuh dengan doa, penuh dengan kata-kata bagus, tapi ke Allahnya enggak ingat, hanya ingin diakui, oh saya ahli ibadah, oh saya ahli doa. Hati-hati. Lagi tahajud juga, sujud. Yang sudah pernah ke Mekah tidak harus semua orang lain tahu. Tiap lihat potret Ka'bah, waktu itu saya sholat di sini nih, ya. Apalagi waktu saya umroh yang ketiga kalinya, ini belum ada nih. Itu nggak ada yang nanya, dan orang juga nggak perlu tahu. Dan tiga-tiganya juga belum tentu diterima umrohnya, ya. Ayo hadirin, cek terus setiap mau posting tuh, apa sih maksud saya? Untuk dikagumi orang, untuk diketahui. Kalau orang udah tahu terus bagaimana? Hati-hati nih, yang punya badan bagus juga hati-hati. Bukan tidak boleh syukur, yang punya motor bagus ya syukur itu titipan Allah. Yang punya mobil bagus syukur itu karunia Allah. Yang punya sepeda bagus syukur, tapi hidupnya jangan cuman pengen dinilai, itu kan titipan Allah. Kalau mobil tuh yang bagus tuh mobilnya, kitanya belum tentu bagus. Jangan centil. Halo? Kenapa jadi tertekan begini? Hati-hati nih, saya wanti-wantikan ke teman-teman semua ya. Jangan hancurkan amal kita gara-gara HP ini.